Sekolah Kembang Putlan Karang Pandan Solo, Cibulan, Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala liyuballighissahidu minkumul khaib. Artinya, ala ingatlah liyuballighissahidu minkumul khaib. Hendaklah orang yang mendengarkan, orang yang menyaksikan, orang yang datang di pengajian di antara kalian itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bagi pendengar pitutur luhur, bagi yang mendengarkan pitutur luhur, hendaklah menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan pitutur luhur. Kalau mengacu pada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ala liyuballighi sahidu minkumul khaib. Begitu, silakan dimulai pengajian di kesempatan sore kali ini. Kakak saya pernah mendoktrin saya bahwa wiridan pakai tasbih akan masuk neraka karena Nabi tidak pernah pakai tasbih dan orang Hindu, Buddha pakai tasbih menyerupai orang Islam, sehingga hukumnya memakai tasbih haram karena menyerupai orang Hindu dan Buddha. Persoalan menyerupai, tidak semuanya itu salah. Contohnya begini, kalau kita memakai baju koko, baju koko itu di Arab sana sejak zaman Nabi itu sebenarnya untuk sholat itu bajunya gamis, baju kurung. Kalau wanita makanya dinamakan jilbab. Jilbab itu sebenarnya jalbab, jalbib itu artinya baju kurung, bukan kerudung orang sekarang itu. Jadi kalau kita hanya menghukumi sesuatu kok mirip dengan yang lain, kita akan repot sendiri, kita akan ikut-ikutan masuk neraka sendiri. Jadi contohnya kalau kita sholat pakai baju koko, sedangkan baju koko itu tradisi India, bukan tradisi Islam. Lah apakah tradisi di non-Islam itu akan semuanya dosa? Kemudian sholat pakai celana levis. Di Arab sana itu tidak ada dulu, itu ceritanya hadis menerangkan tentang sholat pakai celana levis. Kan tidak gitu. Kemudian pun banyak waktu. Contohnya orang Kristen, orang Katolik pagi hari itu datang ke gereja melakukan persembahyangan. Ya ala mereka lah sembahyang ala orang Kristen, orang Nasrani. Kemudian orang Islam juga mengadakan pengajian Ahad pagi. Lah kalau semuanya itu dikatakan menyerupai orang di luar Islam kok masuk neraka? Seperti orang Hindu Buddha pakai tasbih, orang Islam pakai tasbih, kemudian orang yang menyerupai non Islam akhirnya masuk neraka. Lah kita ini akan masuk neraka semua, rata-rata 99% masuk neraka. Contohnya tadi, orang Kristen, orang Katolik pagi hari datang di gereja, dia mengadakan sembahyangan. Loh kok kita tiap hari Minggu mengadakan pengajian pagi, berarti kan mirip orang Kristen, orang Katolik. Kemudian orang Barat, orang Eropa itu pakai levis. Mereka pakai levis ketika mabuk-mabukan dan sebagainya. Bahkan saking dulu itu nasionalismenya sangat tinggi, ada fatwa ulama itu yang mengharamkan pakai dasi. Tapi ini tendensinya bukan haram mutlak terus masuk neraka gitu, enggak. Untuk tujuan nasionalisme, karena dasi itu identik dengan Barat, kemudian orang Jawa itu akhirnya tidak ada budaya dasi, kan pakai blangkon dan lain sebagainya untuk kepalanya, untuk lehernya ya tidak pakai dasi. Begitu. Jadi persoalan memakai tasbih ini insya Allah tidak apa-apa, itu hanya sarana saja. Seperti kita sholat pakai celana jin, pakai sarung, pakai celana biasa, pakai jari, pakai apapun juga yang intinya bisa menutupi aurat. Jadi kalau hanya ditekankan mirip, akhirnya dosa, kita akan kerepotan sendiri. Banyak contoh yang lain tidak bisa saya temukan di sini, mungkin terbatas waktunya. Saya pernah minta tanda tangan izin untuk acara pengajian kepada Pak RT, tetapi Pak RT menolaknya. Alasannya, tema pengajiannya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pak RT bilang, memperingati Maulid Nabi berdosa besar. Kata Pak RT, hal itu adalah perbuatan bid'ah. Anehnya, tiap tahun Pak RT mengadakan acara ulang tahun tokonya untuk menarik pelanggan atau pembeli. Bagaimana menurut Bapak Parsono Agus Waluyo? Mohon jawaban secepatnya, karena umat muslim di kampung kami resah, apalagi setiap pertemuan RT, Pak RT saya selalu bilang hal itu tidak ada tuntunannya. Ya, masalah Maulid Nabi, coba dibaca kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih, orang yang mengatakan ada didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Jadi dalam menghukumi suatu itu ada patokan baku yang disusun oleh imam madhab. Contohnya Imam Syafi'i itu membuat atau merumuskan persoalan fikih, apakah ini halal, ini apakah ini haram, apakah ini boleh, apakah ini tidak, apakah ini sunnah, apakah mubah, makruh dan lain sebagainya. Itu menyusun rumusan menentukan hukum, itu namanya usul fikih. Di dalam kaidah usul fikih di sana dinyatakan al-musbatu muqaddamun 'ala nafi. Jadi sebelum kita mengenal fikih itu sendiri, hukum itu sendiri, ada kaidah aturan untuk merumuskan hukum. Di antara kaidah usul fikih itu bunyinya al-musbatu muqaddamun 'ala nafi. Kalau ada orang berkata tidak ada, ngene iki ora nek tuntunane. Ada kiai yang lain mengatakan, oh ada tuntunannya, ada dalilnya. Kita pilih yang mana? Kalau menurut kaidah usul fikih, kita mendahulukan yang ada. Al-musbatu muqaddamun 'ala nafi. Orang yang mengatakan ada itu muqaddamun, didahulukan 'ala nafi, daripada orang yang mengatakan tidak ada. Pak RT mengatakan Maulid Nabi tidak ada tuntunannya. Kiai Fulan, Habib Fulan mengatakan memperingati Maulid Nabi ada tuntunannya. Kita mendahulukan yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu ada tuntunannya. Persoalannya kalau sesuatu sudah kita dahulukan yang mengatakan tidak ada tuntunannya, kita menjadi malas, enggak menggali mana tuntunannya, mana dasarnya, mana dalilnya. Ini kan paradoks si Pak RT ini. Dia menentang Maulid Nabi. Intinya esensinya kan memperingati. Kalau orang sekarang mengatakan milad, jadi orang tidak mau mengatakan Maulid Nabi tapi mengatakan milad. Dia itu punya toko, kan semacam ulang tahun untuk menarik pembeli. Ini kan tujuan keduniaan. Wong toko saja itu diperingati ulang tahunnya. Lah kok Kanjeng Nabi tidak boleh diperingati? Ini kan pemikiran yang istilahnya itu sangat kurang benar. Pemikiran yang keliru. Tokonya saja itu, toko itu kan hanya perkara dunia, perkara yang boleh dikatakan kecil kan. Kanjeng Nabi ini perkara yang besar. Adanya Kanjeng Nabi Muhammad ini, umat di dunia ini akhirnya menjadi paham tentang agama. Kita bisa sholat ini berkat daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok tidak boleh diperingati? Sedangkan tokonya saja itu diperingati hari jadinya. Begitu. Ada partai yang melarang peringatan Maulid Nabi, tetapi justru memperingati ulang tahun partai, juga tidak bagus. Ada organisasi Islam melarang Maulid Nabi, tetapi mengadakan acara milad ataupun ulang tahun organisasi. Ini kan kenemenan gitu loh. berarti seakan-akan organisasinya lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Senin, hari Senin, makanya banyak mauludan itu hari Senin. Tidak harus berada bulan maulud, tetapi boleh setiap hari Senin itu mengadakan maulud Nabi. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia seperti itu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Wong partainya saja boleh diperingati hari ulang tahunnya, organisasinya boleh diperingati hari ulang tahunnya, tokonya saja boleh diperingati hari ulang tahunnya. Lah kok mau memperingati hari ulang tahunnya Nabi Muhammad malah dikatakan masuk neraka. Ini berarti pemikirannya pemikiran yang biru gitu. Memperingati hari ulang tahun gurunya itu diperbolehkan, memperingati ulang tahunnya Kanjeng Nabi Muhammad malah enggak boleh. Misalnya tentang hadis persoalan puasa Senin Kamis. Ketika Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena waktu itu adalah hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hari meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu kalau kita berpedoman kepada kaidah usul fikih al-musbatu muqaddamun ala nafi, bahwa yang mengatakan ada tuntunannya harus didahulukan daripada orang yang mengatakan tidak ada. Al-musbatu muqaddamun ala nafi. Dilanjutkan pertanyaannya. Kenapa jamaah tarawih di kampung kami setiap selesai tarawih 23 rakaat selalu membaca niat puasa? Persoalan kenapa di kampung-kampung itu terbiasa membaca niat puasa, misalnya nawa itu sama khutin anadai fradi sahri ramadona hadis sanati farbalillahi ta'ala, misalnya begitu, atau teksnya lain. Coba dibaca hadis riwayat 5 orang ahli hadis. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Jadi dalilnya mengacu pada Imam 5 Bukhari, Muslim dan lain-lain. Itu ada sebuah hadis yang kurang lebih bunyinya itu bismillahirrahmanirrahim, man lam yujma'i syiyam qabla fajri fala syiyamalah. Artinya man lam yujmi'i syiyam qabla fajri, orang itu ketika sebelum fajar pagi hari itu tidak berniat puasa Ramadan, fala syiyamalah, dia tidak dihukumi puasa. Oleh karena itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memandang hadis ini, niat puasa itu istilahnya memang niat itu yang paling penting di dalam hati. Tetapi lisan itu agar membantu hati kita bisa berniat, akhirnya diikrarkan untuk membantu niat di dalam hati kita. Karena orang yang tidak berniat puasa pada malam hari ini ya, batasannya sampai fajar pagi hari, itu walaupun dia puasa tidak dihitung puasa. Seperti hadis lain, nama amalu biniat. Lah, tempatnya waktu niat untuk puasa itu sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu insya Allah kurang lebihnya waktu duhur. Kalau misalnya kita jam 8 atau 10 pagi belum makan, kita kemudian niat puasa sunnah, kita boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita ini mau puasa wajib, entah puasa Ramadan, entah puasa membayar kifarah, itu kan wajib. Entah puasa kodok, istilah nyarutang puasa itu, kita harus meniatkan puasa tersebut sebelum fajar. Jadi sebelum subuh itu harus sudah berniat puasa. Makanya lazimnya di kampung-kampung itu melafalkan niat puasa biar tidak lupa untuk berniat puasa, karena sangat pentingnya niat puasa itu sendiri. Kan eman-eman kita seharian puasa, menahan lapar, menahan letih, menahan haus dan lain sebagainya, gara-gara kita tidak berniat puasa, akhirnya puasa kita sia-sia. Fala syiamalah, artinya kita tidak dihukumi puasa. Walau alam begitu kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang di desa kami rata-rata menikahkan anak perempuannya setelah lulus SMP. Sedang di kota-kota rata-rata wanita menikah setelah lulus kuliah. Suatu hari ada orang kota pergi ke desa saya secara rombongan. Ternyata mereka lagi KKN. Setiap hari orang-orang kota yang semuanya belum menikah memberikan penyuluhan kepada warga yang intinya melarang mengawinkan gadis di desa saya menikah muda. Tetapi anehnya mahasiswa yang KKN dan memberikan penyuluhan itu setiap hari pacaran. Yang lebih tragis lagi, menurut keterangan mahasiswa laki-laki, rata-rata teman perempuannya sudah tidak perawan lagi. Saya orang awam yang hanya lulus SD. Saya jadi bingung menerima penyuluhan mereka. Mohon solusinya. Persoalan menikah muda ini lazim di kampung sebenarnya. Coba dibaca hadis mutafakun alaih dan juga hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daruquthni. Hadis mutafakun alaih. Sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berusia 9 tahun. Sepakat ahli hadis. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daruquthni. Dari Ibnu Abbas ia berkata, sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi SAW memberikan kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu. Jadi nih, masalah nikah muda itu ada dalilnya, ada tuntunannya. Ini daripada tadi yang ngasih apa anak-anak KKN itu ngasih penyuluhan supaya tidak menikah muda. Tujuannya bagus tapi dia sendiri terjerumus dalam perzinahan. Naudzubillah. Jadi ini ironis, tragis gitu loh. Apalagi tadi dikatakan rata-rata yang perempuan mahasiswi itu tidak perawat lagi. Dia malah mencemooh orang-orang desa kok sudah nikah walaupun masih umurnya masih muda. Ini untuk menutup pintu perzinahan. Memang zaman sekarang kedewasaan anak itu berbeda, tetapi agama membolehkan bahkan menganjurkan kalau sekiranya anak-anak tersebut itu terjerumus ke dalam pintu perzinahan, ya lebih baik nikah muda. Gitu. Kalau kita mengacu kepada hadis mutafakun alaih, an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu Siti Sinina wa udkhilat alaihi wahia bintu tis'i sinina makasat indahu tis'a. Hadis yang diriwayatkan Aisyah anak Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu tazawwajaha, menikahi Aisyah wahia bintu Siti Sinina. Dia itu umurnya baru 6 tahun. Jadi 6 tahun Aisyah dinikahi Kanjeng. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i sinina. Tatkala umur 9 tahun, Rasulullah itu mencampurinya. Artinya ya layaknya suami istri. Gitu. Jadi umur 9 tahun. Duh. Kalau 9 tahun zamannya Nabi Muhammad itu sudah haid begitu. Jadi sudah perempuan sudah gadis gitu. Nah sekarang ya mungkin di atas 15 tahun lah untuk anak perempuan sekarang. Ada juga yang sebelum 15 tahun sudah haid gitu. Ini sudah dikatakan balig. Aisyah sendiri dinikahi Rasulullah umur 6 tahun, umur 9 tahun itu sudah dikumpuli, jadi layaknya suami istri. Jadi boleh-boleh saja menikah muda sepanjang sudah dipikirkan madharat dan efek sampingnya. Daripada seperti tadi kasusnya mahasiswa memberikan penyeluhan, lah kok dia sendiri sudah tidak perawan, zina itu na'udzubillah. Begitu. Kalau menurut hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darul Qutni, Ani bani Abbas ana jariyatan bikron atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang gadis, seorang perawan datang kepada Rasulullah. Pada karat ana abaha zawajah. Dia mengadu kepada Rasulullah. Dia telah dinikahkan oleh bapaknya. Wahia karihat. Tapi si perawan gadis ini enggak suka. Tidak suka kepada suaminya yang dinikahkan oleh bapaknya. Fa khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mendapatkan aduan itu, Rasulullah memberikan jalan keluar. Si gadis suruh memilih, entah engkau teruskan atau tidak engkau teruskan. Artinya si gadis itu juga diberikan hak untuk memilih mau nikah muda atau tidak dinikahkan oleh bapaknya. Gitu. Dari sini dapat kita perhatikan, seandainya anak kita yang perempuan itu kok sudah pacaran dan lain sebagainya, wis nduk rasa pacaran tak rapek diwai. Nek kowe timbang yang-yangan tak rapek diwai. Aku mau pak, aku tidak suka rapi. Nek orang gelem rapi aja yang-yangan. Gitu. Itu tuntunan Rasulullah. Itu tuntunan di dalam agama Islam. Jadi menikah muda boleh-boleh saja daripada terjerumus ke dalam perzinahan. Kan seperti tadi, na'udzubillah, mahasiswanya mengadakan penyeluhan, dilarang nikah muda, tapi dia sendiri telah berzina bahkan tidak perawan. Gini kan ironis. Siti Aisyah dinikahi Rasul umur 6 tahun, dicampuri umur 9 tahun. Walau alam begitu, mudah-mudahan bisa memilih apakah kita mau nikah muda ataukah tidak, itu hak daripada panjenengan sedoyo. Walau alam, dilanjutkan pertanyaannya. Di masjid kami ada seorang jemaah yang sering ziarah kubur jam 3 dini hari. Dia keturunan seorang kiai di desa saya. Orangnya baik hati, dermawan, ramah, suka bekerja keras. Tapi dia tidak pandai dalam ilmu agama. Ustaz di masjid saya sering mengejek orang yang suka ziarah kubur jam 3 dini hari itu. Katanya, wong kok senenge ngeloni kuburan. Sepanjang pengetahuan saya, ustaz di masjid kami tidak pernah ziarah kubur. Bahkan kalau ada rombongan ziarah Wali Songo, dia menentang, katanya ahli bid'ah. Saya dan jamaah lain di masjid kami menjadi bingung, mohon solusinya. Ya, jadi mungkin ada jamaah atau seseorang yang suka ziarah kubur tapi malam hari. Oleh orang yang tidak suka dikatakan wong kok ngeloni kuburan. Mbok timbang ngeloni kuburan ngeloni bojo. Tapi bagaimana perintah Rasulullah? Bagaimana dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba dibaca hadis Sahih Muslim nomor 1618. Sahih Muslim nomor 1618 diriwayatkan dari Aisyah RA. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam gilirannya di akhir malam ke makam Baqi. Kemudian Rasulullah mengucapkan, salam sejahtera atas kalian semua wahai penghuni rumah kaum mukmin. Akan datang janji yang telah diakhirkan kepada kalian semua, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Ya Allah, berilah ampunan bagi ahli Baqi al-Gharhat. Tentang ziarah kubur waktunya malam hari, ini ada tuntunannya, ada hadisnya, hadisnya malah sahih. yang mensahihkan imam hadis namanya Imam Muslim, nomor hadisnya 1618. Teksnya bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi lailatiha min akhiril lail ilal baqi faqala assalamu alaikum darang kaum mukminin wa atakum ma tu'aduna khodan mu'ajjaduna wa inna insya'allahu bikum lahiquna Allahumma khfir li ahli baqi al-kharqat. Hadis riwayat Sahih Muslim, nomor hadisnya 1618. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kharaja fi lailatiha, ketika gilirannya Siti Aisyah, Kanjeng Nabi Muhammad kan istrinya banyak. Waktu pas gilirannya Siti Aisyah, itu Nabi Muhammad itu min akhiril lail, malam hari akhir ya, kira-kira jam 2 jam 3 lah kalau waktu sini. Pas gilirannya Aisyah malam hari, waktunya akhir kira-kira jam 2 sampai jam 3 dini hari, Kanjeng Nabi keluar. Keluar kemana? Ilal Baqi. Dia itu ziarah kubur ke kubur, ke makam Baqi. Berarti kan ini ada dalilnya. Ziarah kubur waktunya malam hari, tur malam hari sing terakhir. Maksudnya itu akhir malam gitu loh. Jam 2, 3 dini hari. Rasul ketika sudah sampai di kubur, faqala assalamualaikum. Rasulullah itu sesampai di kubur Baqi, dia mengucapkan assalamualaikum. Ini dalilnya ziarah kubur waktunya malam hari. Nah, ini jelas hadisnya sahih yang mensahihkan Imam Muslim. Ketika waktu itu Rasulullah menggilir istri-istrinya. Pas ketepatan gilirannya Siti Aisyah, bisa tidak disebutkan apakah malam Senin, apakah malam Jumat, apakah malam Minggu dan lain sebagainya. Pokoknya ketika gilirannya Siti Aisyah, waktunya ziarah Kanjeng Nabi kira-kira jam 2, sekitar jam 2 atau 3 dini hari, dia ziarah kubur ataupun datang ke kuburan atau ke makam Baqi. Tidak ada orang ngelokno bengi-bengi kok ziarah kuburan, ngelokno kuburan ya. Yang rasa nang ziarah kubur kan seperti itu. Itu boleh. Bahkan Rasulullah sendiri itu melakukannya, ada contohnya, ada dalilnya. Mudah-mudahan jelas sing ngelok-ngeloni kuburan ya gen paham, mudah-mudahan sadar tidak mengolok-olok umat muslim yang lain. Sing dilokne ngeloni kuburan ya ora nesu setelah meninggalkan pitutur luhur. Bagi yang tidak mendengarkan disampaikan kepada yang lain yang tidak mendengarkan pitutur luhur. Saya kira cukup sekian dari saya menyampaikan jawaban dari teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah dari saya pribadi, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti pitutur luhur bersama Bapak Parsono Agus Waloyo, Musola Kembang Duplang Solo, Jebulan Pondok Pesantren Ringan Agung Pari Kediri.